Sahi hatiku, oh sahi melihatmu dengannya. Ini malam terakhir. Terakhir, harapan tinggi jatuh, menguap tak berbentuk. Nyata bukan pertanda, hanya pikiranku saja. Harapan itu semu, sulit untuk ku percaya. Sampai akhirnya ku lihat sendiri. Melihatmu dengannya, ini kenyataannya. Tinggal melupakanmu saja. Janji diri sendiri, terakhir malam ini. Mana mungkin hati ini terbuai ekspektasi tinggi jika tak berawal indah. Sampai akhirnya kau hancurkan. Sampai akhirnya.